225 berarti. Mohon kembali ini. Sing niki sekaris akhir sing hadatsana Muhammad bin Mutanna nggih menculot niki menapa nggih sing paling duri hadatsana Muhammad bin Mutanna monggo bismillahirrahmanirrahim hadatsana Muhammad bin Mutanna hadatsana al-Walid bin Muslim hadatsana Ibnu Katsir hadatsani Fusair bin Ubaidillah al-Hadr Anahu sami Aba Idris Al-Khawlani, Anahu sami Abu Zifah bin Yaman Yakul. Ini pun periode sohabat, Abu Zifah bin Yaman Yakul. Kana nasi yas'aluna Rasulullah anil khairi. Kana ono sopa'an nasu manusia, yas'aluna, bodoh takut sopa'an nasu Rasulullah, ini utusannya Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manusia-manusia itu takut Nabi anil khairi saking masalah keapian. Keapian itu apa? Wakun tulan ono sopo ingsun ku asalu ku takok sopo ingsun bu ing nabi anis sari saking keelean. Aku takok elek gua pun. Di mumi uang takok gua apa gua apa. Aku tiba kenyaman atau kok nabi elek ini nabo. Ompo. Makho fata ayut riga ni. Krono kuatir yen to metu iyo pesak. Ni ing ingsun. Fakul tu mau mengucap ingsun ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin pesak. Pengen iki kula mung kadhimai sedherenge kula waca detailnya. Kula wingi SMS Le Lukman supaya napa ngopi yang di muslim nih. Terus kula wau dari yang di Bukhari terus kesusulan kopi yang di Bukhari. Kula zaman mondok teng sarang tahun nggih mulai riyen mulai 96 97 mulai akhir-akhir kula mondok. Kula termasuk orang sing paling banyak ngumpulkan ahaditsul fitnah. Nggih ahaditsul apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnatu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutobun Nabi, ini kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi setelah sepeninggal saya, saya sudah tidak takut lagi kalian menjadi musyrik. Tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran Hadis. Kemudian justru atas nama Quran Hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian. Dan wasodakallah. Dan itu benar ketika periode Ali sudah dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode saya Husain. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia, Myanmar. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan fatakunu fitnah. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenang. Ini salah paham. Fitnah itu di Islam. Ini ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras. Itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ini rumah nontonan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, pornoaksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini. Fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Yes, fitnah dalam agama. Orang karena istimad pada ayat tertentu, istinad pada ayat tertentu, yes, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Makanya terjadi pembantian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap si syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan biang keladi Islam itu tiga dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Ash. Nah, itu satu tragedi betul. Satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Iku sekarang sejarah itu berulang. Mulane kaya jogeman dadi wong saleh sing model Khawarij. Wong nak kesolehan. Misalnya Pak Mustofa ini kesolehan, wong ra digoten tau wis fasik. Nak saleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bersolat nak dalil mandai sama wirid syirik. Sing ora wiridan ketek, iku mergo saleh lagi umat. Soalnya lagi nopo kumat. Oh, nak soalnya dewi mereda, cara rasanya seneng rondo, pengiran purane ada. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampai mati lagi guyon, mulu tak niati, mulu. Mungkin kalau niati tenan, kalau nado nggak pangeran mati dalam kemewahan masih itu gaya asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngetok sih buat turun. Kalau kalian ini malas, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sokhah karena lewat riwayat yang Mujmalah Sokhah yaitu Kitab Bukhari, Kitab Nabi Muslim. Ya. Lewat riwayat yang Mujmalah Sokhah. Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Iku sing disebut Nabi yang rukun minat din kama yang rukusah muminar rominya. Mereka lepas dari agama kayak anak penak, kayak anak panah sudah lepas dari nopo rusuh. Yatakallamu Nabi al-sinatina. Hum min jaldatanya. Wayal takallamu Nabi al-sinatanya. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama nopo? Agama. Delalah fitnah itu dimulai ora suwe sampai Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim. Ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat. Ya. Mereka rapat. Biang kerok Islam nanti kacau, mergo Ali, Muawiyah, ambil Amr bin Ash. Akhirnya lewat rapat ketalian ini pula, mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalahan yang melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalahan ngajak nama masjid ini podo ini. Misalnya sing imamnya rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalahan. Tapi kesalahan yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalahan yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalahan yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing masalah teman-teman, memang repot. Kita terus mantan itu, kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nak lagi seneng digoten, radhi goten walek. Wong sing seneng wiridan, dia manlay salah wirid bahwa radhi wiridan, wetek. Wong Islam darani gedek. Sing ra wiridan, wong sholat. Wong contohnya lu bar sholat langsung melayu, rak wong sholat. Lu wong sholat dihukumi ketek walek anak walek. Wong sholat dihukumi apa? Ketak. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah. Tapi gara-gara solai lagi umat, rawong rawi ridha ini dianggap kaya kedai. Nauzubillah min syarri. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sama ra usah ngandani kula iku ana ning kitab. Aku luwe roh aku di bangga men ana kitab iku luwe roh. Aku wis iso mbedak nomo uduk ora mau uduk ya gak roh. Aku ora terang gak salah. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpulno mereka adalah biong kerak kacauan harus dibunuh. Nah, akhirnya ada tiga orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah dan bunuh sinten? Lah mulai di sini udah awong soleh di pintu-pintu, khusus-khusus masih ada pintunya. Jadi ini Muawiyah itu tenanis budi, pokoknya biasanya nyimak misu bohong, dia tak res kok mau ngerotak. Bentor, jadi komandannya dia bentor, si eksekutor dia bentor. Sekarang tenan, Muawiyah selalu tiba-tiba meriah, ngomong uang nyimak misu. Ngomong itu, wah, jadi orang soleh sih di kawasan dia pintu, sih kawasan pintu. Menarik sih Muawiyah, boleh digoten tapi ora. Tidak arifi pokoknya sih imamnya apa? Teman, Muawiyah meriah, nongkon wong. Lagi melebu masjid dibuat. Kayak gue sih imam itu. Nah, riwayatin bersulat subuh walhasil salah alamat. Akhirnya sih kepaten ramu awi. Nah, sih ngabrum aja, rada apa nasib? Pak dibuat, cok, belalak kena bokongin. Ya berarti gak tepat sasaran. Ya pintu mana itu gue jeneng orang tepat. Sekial sih dinali. Dinali dibuat tuh pas kena kepalanya. Ya akhirnya kabut. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam. Kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesa. Ngiling-ngiling ya kan zaman. Ngiling-ngiling nanti sampean mati nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim sebanding sejarah saya ngaji. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Lio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah. Itu partai Islam, itu non. Partai itu orang uang. Yang Islam, orang partai itu orang mukallaf. Mukallaf uang. Nah, misalnya kalau PDI, apa terus Islam? Misalnya kalau partai Demokrat, apa terus gak? Apa yang di luar PKNU, terus gak ahli sunnah? Berjamaah. Jangan sampai atas nama kesalahan kemudian membunuh kesalahan yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, Sayyid Husain dibunuh, wahakada sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesah. Wong Wahabi nanti ngesah no darai bisik zaman panas-panas. Mereka ya atas nama kesalahan. Kau nganggep wong ning kuburan ku sirik, nganggep berjimat ku sirik, akhirnya nganggep darai kita. Era modern mawon tak dikisahin. Paling gedeng tok. Jalan wong dengan kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduk di polisi tok. Ini woy akhir-akhir nih. Jadi era modern karena itu saja karena hal tadi manusia. Keyakinan mereka kita tetap si sirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kayak kowe roh wong maca Quran gak fatih, mbok arani fatih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran maher ma'at safaratil kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Lho, kira-kira wis kangelan maca tek gelem. Lho boten fair. Lah iki iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing koyo omongane iki iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil qiraah. Jadi hadis itu kan. Berarti kesaliannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalian kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid terasa orang fasih. Gak sanggup. Kalau lu nanti tidak merasakan itu daerah itu. Waktu imam itu orang fasih itu. Cara kula lorot mawon. Ngalo. Lah jeneng ana kurang makmum. Ku iku kurang rapat, kuwe rapatene aku dek makmum. Dek rumah aku. Alasane jeneng nopo? Lah sampeyan yang antep aku ngalim to, iki maksud nang ngalim ora ora tak alasan. Abere tuwi-tuwi diangge tak tok tenan teng kula, tak judono hadis. dalam banyak hal kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. Jadi kalau sampai alasan ini perkara macam ini rapat, apa susah buat tekanin yang ngomong, empat mata mau ngimbah, jenengan mau coba anu sing standar-standar mawon. Nah mau coba surat kegawon tertawan keliru, ya keliru mawon. Lain aku yang lorot jadi imam, aku kebencian sosial, aku jadi imam, aku keren, jindani wong pirang. Pirang-pirang, aku tidak ada ini, aku bisa empat mata, aku tidak usah mati jahe, terus ngelorot jadi imam. Jadi itu jenis kebencian sosial, aku tidak jadi perkara ini imam jamaah. Mau ngaku sih ulama di pengaruh akhiran imam berapa tenang. Maten dia tak ada nane wonge. Taman maca sing fasih, nari sa fasih, maca sing standar-standar yang bisa libat fasih kambiatin tak kul dua beres. Timbang maca ala takah haji wasiat bulat-bulat dia turun luar. Apa aku mau doa untuk wat ini diakhiri wal asri. Ya wat ini kan lawan berakhir wal asri. Tapi orang kok naruhane kok lorot ke masjid ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Ndak bisa pepe kuwi wiritan terus dalil manisa lagu wirid bahwa ndak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu, fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma ganggu agama, ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras. Itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'idul kabira kufur. Akhirnya darani kowe-kowe yo halal darah dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang-orang mereka ngelompok itu Islamnya paten binatang, tidak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda, dianggap gak iso. Itu sudah ngeri, kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa? Ngeri. Nanti kalau jadi orang alim, darahnya paten barang itu sama. Itu biasa dicabut. Jadi nanti yang alim, paten ini. Iya, paten-paten itu paten kowe. Cuman jajal lah ini akhiran bunyi suarga di sini. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut dawuh Nabi piye al-muslim man salimal muslimun min bisanihi wa yadi itu kaidah dalam hadis sahih dan musmalah. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ciri utama orang muslim napa? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat sangka komentare dhekne, sangka aktivitase dhekne. Nah, dengan cara kesalehan sing kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang apa kan kesalehan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalehan yang lam yaslamil muslimun min ditani. Kesalehan yang orang lain enggak aman kan? Nah, kula niku sering ditakoki ibu tiang-tiang tangga kula. Kula nak Jumatan ini jarang salat sunat, teko terus ngguk. Kita protes. Saya orang paling merasa sholat tahiyat masjid. Aku kan harus ditakut aja. Aku kiai yang mulai subuh semua. Gajar aku kaki asam. Wah gue. Gue mesti wae kaum sholat tahiyat. Mulai itu ngarit golek donya. Eling pangeran bedak sholat nih. Masjid. Wah aku mulai tangis subuh nih mbak-mbak. Maca Quran, kangkang maca Quran. Gue baru jam 8 mulai. Gue sudah pukul sholat. Nggih, kula sing jarak. Ya wonten sing takok tenan. Kok kesalahane iki? Ora dia alasan keliru, ora tetep keliru. Tapi keliru sing biasa ora kok itu ndak kok geger ora karuan. Lah anak aku demeni rondo iku lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi itu kalau ke masjid, itu sholat sunnah. Sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat-riwayat rawat. Ketika orang-orang merasa, jangan-jangan sholat ini wajib. Wajib langsung rasa sholat belah. Nabi juga ingin sholat, ketika rasa sholat. Enggak. Nabi juga ingin sholat. Nabi singgung apa yang orang. Mirip Pak aku, bodoh-bodoh. Ya tapi kan resiko, kiai rasa sholat takian, itu kan wajib. Ya, tapi batin gua. Kalau paling banter, paling wong janggal. Di daya tarik, paling gak jatuh. Gak kurang damai, mawon. Santai, mawon. Ngani tani gitu loh. Ya cuma kalau napa sumat sholat gitu sholat sering napa sumat tapi pas sumat gitu sendiri karek. Lalu sampai nunggu tuh sholat takbir gak ada orang ngamati. Ya orang orang ngamati, orang orang tak. Aku tuh sholat sampai nunggu baca. Ngomong baratul titik berdagangan berkeduk. Emang aku bareng ngaji kok beribadah. Mau aku masjid itu bareng apa? Ibadah, mulai subuh kiai itu nih. Ibadah itu kakek ya. Saya kaya nabi, saya berdina ibadah jadi nabi. Karena saya main sholat kiamul lalu, bener nabi ya. Baru ini sholat, sampai sudah ditiru. Sesuai dengan nabi lah sholat. Pak kok si Rasulullah mau ingin punya sholat, saya buatan enggak. Mari gua aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Sosial. Ya kaya mau gara-gara keistiqomah wiridan ae darani iman lan salah wirid bahwa kal iwak juga lagi seneng-senengi iso nglakoni ilmu, terus ana wong ra pati iso nglakoni ilmu nek masalil khimar yahmil aswar. Di ekstrim. Mungkin dhewe nglakoni ilmu iku lagi pirang wulan nek dalil wong liya kama salil khimar yahmil napa? Aswar. Soleh lagi seminggu gegere ra karo. Wadah ini kita cerita tentang, saya ini bertaruh betul ya, ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau nih, oka-oka kuburan pulau nih, narap bener pulau nih. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Cuman jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang dinasur, yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawaris itu. Setiap orang salah ya ke kafir, kafir Ali dagem. Konsekuensi ini halal darah. Dan sekarang itu era partai, kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik-baik sebagaimana ini partai medium ya medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa? Sosial itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun millisanihi wae. Paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitas ngeten misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba di tenang wong salaman pak. Jejer-jejer terus doa antri. Mari kiai liane kedosok dosa. Biasa-biasa. Oh, mari gak ada wong liya kedosok dosa. Biasa-biasa. Ibu ya, jadi ya biasa-biasa. Mereka tak pikir, tak pritom non karpe pangeran dan mensuan. Dia tak koi. Dan malaikat dia ulama orang sering bijak salah mewah. Tak pikir, orang mikir tak koi. Tak pikir. Papa tiba tiba dah bos. Artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istiqat bahwa tujuannya itu mansalimah muslimun minisani. Orang lain boleh berpikir tak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita, jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar, kemudian punya akibat menfonis pihak lain. Apalagi kalau fonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan teman tak? Ini pun alhamdulillah menyadarin apa? Karena kita punya tragedi mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalahan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalahan. Khawarid, Rafidah, Syiah, Qaramithah, perang juga dibunuh atas nama kesalahan. Akhirnya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kita. Dan itu tak usah bilang misalnya apa? Dan kita ya soleh-soleh sendiri, nggak biasa-biasa saja. Soleh yang umum-umum aja. Kemana soleh kita soleh dengan segol? Itu paling biasa makmur, yang umum-umum aja. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora ora tersinggung, ora apa-apa. Nggih biasa makmur. Kerana cerita, kesinan, pernah nak kelas, tak ada buku rasa tak. Kesinan, yo rata orang imami kita, yo rata solat akhir masjid tu alasan apa? Tapi mesti aku mau bermula. Aku yang tu solat akhir masjid dengan barakon wedhus sama tapi bar ketuanya. Aku bermula ni rasa aku mulai bersubuh, aku mulang. Wis pirang-pirang amal wis napa? Sebetulnya tidak karena itu. Di luar itu masih punya alasan sing papan atas, tapi kan itu kan ya sebetulnya lagi guyonan itu. Ngono nabi ge ngoten niku. Kadang salat nang masjid bareng wong doni ora salat sholat belas pak koyo sahabat. Tapi yo padha salat maghrib. Bareng wae kok wajib. Ya karena itu tadi ya, sirinya. Ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ya. Ini kalau wajah hati ini. Kultu ya Rasulullah. Ini, ya Rasulullah, inna binna fi jahiliyatin wa syarri. Inna saat temen kita, kuna tawono kita. Zaman dulu. Fi jahiliyatin yang dalam zaman jahiliyah, wa syarri, yang dalam zaman kaili. Fajah amu kota kona yang kita sopa Allah, dia adal khairi klan ikilah keadilan. Fahal ba'daha adal khairi min syarri. Ana ta sawise iki lak kaapian min saking saking kerek. Dadi gampangane kudu fa'yaman ta ya Rasulullah kita-kita riyen jahiliyah. Jaba wonten jenengan dadi islami. Lah sawise periode islami niki apa ana periode elek men? Meneh. Jare Nabi kok ora sapa Nabi Naam yo bar periode islami iki sampe jahiliyah men? Meneh. Terus fa hal sa'da zalika sarri min khairin. Nah periode jahiliyah niku apa jan api ya Rasulullah? Dari Nabi kola dari sopan Nabi Naam yo wabi dahonun tapi campuran. Yo Nabi yang mana tapi campuran? Campuran. Jadi ono asape. Jadi bar periode ni sohabat sing ape? Yo ono periode ape? Tapi ape sing wabi dahon? Ape sing wis campur? Aduh. Kultu dah matur ingsun wama dahonu campur aduh is budi ya Rasulullah kol. Kaumun ya du nabi wiri haji. Ya bebe ya duna, ya bebe nujuk nau. Kaumun apa? Ya duna. Kaumun itu kaum ya duna, kang podo nujuk nau sopo kaum tapi diwiri haji. Kelawan tanpa panduan bidaya insya. Ya, sawangannya ya duna, tapi diwiri apa? Haji. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental ya duna, tapi diwiri haji. Yang kanjeng Nabi 10 tahun gak was dilarani wong kafir ora tau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun kok wong ra wiridan iki gegere gak. Hewan berarti ya duna diwiri. Jadi kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum. Ta'rifu minhum wa tungkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tungkir lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi watung kir, kue enka. Kultu fahal ba'dada likal khairi min sakin. Ono ta tak usi periode keabian, ono keelean malih ya Rasulullah, kau lakaan. Ya, ono elek mana. Du'atun ala abwa bi jahannam. Yiku wong-wong sing ajak nih goni pintu-pintu neraka. Man aja bahum ilaiha kodafuhu fiha. Man utesapani wong aja bahum nyembadani sapa manhum ing du'at ilaiha maring. Dakwah mau kau dah buh mongko buat topo duat bu engwong pihak ing dalam nak kultu ya Rasulullah wasip pun soben kau nak elean sing bentuk duatun ala abu bijahan enam kultu ya Rasulullah wasip pun lana sif kulatun ifadi manjinan gum eng duat lana maring gitu ciri-ciri nes budi ya Rasulullah kal gum min jildatina waya takal lamu nabi al jina gum teh wong aku min jildatina termasuk kelompok kita yo Islam yo soleh. Wa takalamuna gedi al dina-dina. Cara ngomong ya kayak kita. Ya itu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Itu kayak tragedi Khawarij. Kaum Khawarij itu saking soleh. Itu ngarapno dosa cilik. Nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatin akhlakoni dosa gede kafir. Nganggep Ali ya kafir. Nganggep Muawiyah ya kafir. Nganggep Pemeli ya kafir. Akhirnya atas nama kesalahan pula mereka enak saja mengatakan wong kabeh halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Ya mare iki ditambah ana kesalahan sing melahirkan apa? Kuwi aswani dadi wong saleh samar ma'ruf nahi mungkar fil hikmati wal mauidzatil hasan. Ngrokok kesalahan sing melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model apa? Model tahiyat masjid, monis-monis ngerasa lah tahiyat. Nanti kalau dia ni, lah kecuali kan aku kau mau berubah. Lah dia maksud tu. Apa salat akhir masjid tidak jadi wajib? Rawan ikut berubah hukum. Ya rawan dia uet tu. Rawan dia terus tak komen. Anggap aja aku ngamale akeh, jadi tidak perlu salat apa. Tapi jangan tokoh, terus nak ditiru. Lah aku geger tokoh, malah keliru. Aku rata nganggap bapak aku tokoh, aku malah geger mereka ruan. Wong aku rata salat akhir masjid, wong dah tetap salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek tak sholatnya krono niru apa? Apa? Ngomong warai ikhlas barang tak. Mau ngalim kandiannya. Ibu tu mana kedua orang ulama-ulama garis kau pulon kedua. Ya tu akhir saya kedua. Maksudnya nak akhir lagi tu. Butuh ngalim tenan. Maksudnya itu kan gak gampang. Maksudnya itu kan butuh ilmu akhir. Paham? Jadi kula niku membaca kitab ini sebagai wasiat, ya, sebagai suatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai Nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering cerita fitnah. Fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama. Dan itu tragedi mesti dimulai dari kelompok soleh. Pembunuhan dimulai saat orang-orang Khawarij merasa Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As meresah hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wahai kada sampai periode Sinten Timur lain. Sampai tragedi Demak Gintoro ketika Arya Penangsang kalian Sutowijo itu sampai saat ini terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai namun bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalian yang melahirkan apa? Makanya jangan semua dia itu di partai, malah kesakralan. Kalau kok PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam. Ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua aja di situ. Mari kok kesakralan. Kemangannya orang wajib anut ten. Tenan. Anak-anak kiai yang rapati partai ngono kan macam. Ada yang wani PDIP, ada yang wani Golkar, ada yang wani Gerindra, apa Gerindra. Kata anak saya itu saking seringnya saya melihat Gerindra. Bapak partinya Gerindra ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan. Yeah. Saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas milih. Mereka fatwa KPU dari golput haram. Orang ulama fatwa. Cuma aku sering guyon-guyon Gerindra. Partai yang lucu-lucu itu kan tenang. Ya artinya, wah Gerindra hebat tenan. Kadang kita protes, jadi ada yang ngeri itu. Hebat tenan, wah di duit, gue kampanye terus. Ya ada yang duit ya. Nah kita mau kampanye Ahli Sunnah kok, nah kita kampanye di TV, di ada apa? Duit, hebat itu mesti bener, aku mau hebat tuh, hebat, gue duit, ada yang hebat. Sama orang ribet, hampir aku ngomong kok ribet. Tidak pernah cerita. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang enggak boleh eksklusif. Ya, kesalahan itu jangan sampai apa eksklusif. Ya, kita harus niru Nabi Bu itu bilhani siati samha. Doa agama ini mudah, agama ini familiar. Samha apa familiar. Mudah dicerna, mudah difahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan apa tragedi. Tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai Sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Ro'afid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai enggak merasa dosa. Sama seperti orang Wahabi nyabi wong NU sing dungan kuburane Nabi hanya karena dianggap musyrik. Saat ini kita enak sebagai raham, ora sampai dibantai. Paling disadu itu ambil polisi, mereka ketemuan itu. Akhirnya orang NU diakali. Maca Quran mereka ora diusir. Nah, tapi orang NU ini malah dosa tuh. Maca Quran ora niat ngakali polisi. Nah, ini bahasa. Nak dungu ibu gua maca Quran. Maca Quran malah dungu niat mu ibu. Ibu malah pintu meneh. Ibu malah keliru meneh. Cara gua lah nara niat maca Quran, ya maca Quran. Malah gua yang tersinggung lah. Ibu malah jalan. Kasih-kasih itu sering kira-kira kalau warah gue senang pindah ngerti ngerti ngerti buat ngerti polisi ibu-ibu maca Quran tapi cangkemmu maca Quran buka apa? Ibu-ibu malah ngeyak pengeran gak karena buat ngerti diusir ya maca Quran niat tenang apa susah? susah. Lah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Berarti kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarrub ila Allah, jangan untuk menfonis orang lain. Dewa kalau bolak-balik matur, gara-gara ke diwiri dan bersolat ijazah kiaimu ae kok terus muni man laisa lahu wirid bahwa kal wong liya mbak anggap kethek kabeh karep mbi. Iye salemu sepira kok wong Islam mbak arani kethek. Do ganjaran wiridan mbek ndaran liya kethek dosane wadah ndarane wong liya kethek. Paling ganjaran wiridan mbok pira. Wis ben divisa pangeran perkara ndaran wong liya kaya kethek. Ya ki milih ndi? Lain kalau nak solat, dia sering rawi wiridan, dia kadang wiridan. Mang kalau ulama itu disarankan begitu, ulama tu ya. Kalau dah ulama, mang bagi istiqomah. Lo nabi kau terus hati-hati tu saya. Kadang bersolat wiridan, kanop yang telu terus wami apa bata mau wami ahla ilahil kawakbar walilah ilham. Kadang buatan bersalam lam yam pus ilah keberapa. Jadi bersalam kalau gitu, tidak mire, wah rajilat. Esok apa tu pusing. Jadi lah, tapi masalah lah, memang wiridan orang. Mula ni nganti orang riwayat model Muhammadiyah nak nabi rabi wiridan. Orang riwayat model yang nak nabi wiridan. Orang riwayat model Torekoh wiridan ada dua. Eh, itu kan nanti orang musab disahin. Teng riwayat hadis sosial mengenai itu. Wa doi bamei hakada. Ya kan ngeten to nak sing riwayat-riwayat sosial kan ngeten bentuke. Dadi pucuke Ibrahim teng mriki. Lah kal covid kaya wong sing nyekel angka 75 ada yang ngarani riwayat kaya riwayat itu. Wa yuhariku hal lan riwayat hadis-hadis lan nabi ngobahno mutasbiha. Ngobahno nek eno kangir. Cara eno la ilaha illallah iki cara eno obah. Paham ya? Dadi yo mok pon ngene obah. Cara kelompok liya. Ya boten. Leo ngarteno obah wae gegere gak karu. Gak karuan. Lara sing kelompok eno ngenyek kok dolan. Dari kelompok sing obah, jelas-jelas riwayate wa arroka coba. Arepat gak? Ngarteno obah ku. Ya repot itu gale sendakep. Mbok dokter sapa neliti sosiologi nak sendakep lu gak ora gak pusing. Ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing ngene. Mergo nutupi iku wekase agam sing ilang den. Tapi kok gegere ngono ku la opo. Sendakep ku ngene lho sampean teliti nak ora pusing. Ya isa Indonesia beda-beda. Ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih, itu sunat. Selesai kan? Mau pakai standar sholat dengan itu, ya biasa. Kau membarek. Lagi ada ulama-ulama mereka yang kata nak sholat ngeten. Nah dan Muhammad malah sholat kerja jatuh santri ini bar dengan sholat. Lah Nabi malah lebih ekstrim nih, sholat di udang putu nih. Gimana? Piye carane sedak kemene nek gedong putune? Lenda kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi supaya tidak mudah menfonis pihak lain tak. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi ora usah geger diubah-ubah apa. Ayo tuh gale wiridan ae lelu sing motor iku ora gede-gede dielpon. Terakhir ini dulu jantungnya. Itu kan nama baru itu, anggu versi versi. Kita standar saja, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila hadil ilmi, pada batas ilmu, sing layak balu syakka, satu kalimat tauhid yang kita putuskan di ilmi, sing layak balu syakka, tidak mamang sama sekali, tidak tarbit sama sekali, ya sudah, itu namanya sudah mangkola ilallah, dapolam. Kita tidak perlu ekstrim pakai kefiah. Mergong ini, Allah itu menunjukkan tauhid. Ya, sing nunjukno tauhid ku ora kan ra driji, ya mergo ilang kok iku. Mbok elo-elono lho apa? Apa ora ana drijimu terus ora ana sing nunjukno kalimat. Lah driji mak tok. Ora omongan mboten apik. Sing mau coba, dai cara pulau serem sing coba, orang tak bener tak salah. Aku lah tak tahu bener sih, makanya serem sing coba. Serem itu orang yang rambut bener. Makanya gini sih kalau cerita, kita harus kembali ke Quran Hadis bahwa sebetulnya Nabi Piyambak zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi wajib. Nabi melakukan satu standar saja, misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'atu ma'nina, rukuk ma'atu ma'nina, itidal ma'at. Nah, itu semua, itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedong putu nih, umamah. Kadang Nabi gitu, maju mundur. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat maju mundur? Saat tadi melihat surga, seakan-akan aku ingin masuk. Tadi saya melihat neraka, maka saya menghindar. Nabi sebagai basaria, ya sholat lali barang, lagi rorokat mulai. Ya Nabi memang kamu sholat itu, bener loh, ya kadang disalah, rorokat mulai, damai. Nah, sahabat yang di sopan kayak Abu Bakar Umar, semeneng aja. Nah, tapi sahabat bedik-bedik, ini sholat ajaran aja, pun Nabi lalu. Sahabat yang bedik-bedik itu kerja. Ini sholat ajaran aja, apa panjang Nabi lali. Nah, untung, artinya ada dugaan, jangan-jangan ini ajaran baru. Jadi ini model aja ribur, orang-orang hati. Akhirnya sahabat yang betul-betul takut. Dulu ada yang diterkan, dulu ada itu dua tangannya, berkata Nabi diusul, ya Rasulullah, aku siroti sholat amna sita. Ini sholat modelannya, apa yang jenis lali. Jadi Nabi, ya Nabi yang takut, omong-omongan. Takut bisa berdianya, ahad kun ma'pola udul yasin, tenang. Yang diomongnya udul yasin, tenang, aku mau sholat yang rokaat. Ini ya Rasulullah rokaat. Nabi dah, sengaduk mana, Allah Akbar, si terus lo rokaat. Ya akhirnya diputus no. Omongan iku nak terkait be masalah aku sholat lan opo-opo ora basa. Kok kakuati ngomentari Nabi ne ora pusing deh. Foto sholat Nabi hukum ibah batal. Lucune Nabi gak baleni patang rokaat boten mesti terusno to. Nggih to nggih, nggih nggih mesti nggih. Nah namung napa sih? Diterusno. Oh Nabi mun miyos sudah sampai turun masjid. Ya takok. Untuk riwayat-riwayat Pak Asna Daruk Badahi lagi dari masjid jadi ya pesantren. Ya tenang, yang penting diomong lo juga dan gaya Rasul. Malik mana? Hahaha, takbir, capek. Nabi nanti kudu, tetap kudu aja rubah. Nabi, Nabi kudu apa ini? Aku lah, ispen gak aku lah, ispen, urusan ini DWC. Tetap sholat tahiyat masjid, lemus. Berkau boleh tumpuk orang ngamal, aku cuma itu tumpuk. Boleh tumpuk sampai dua ribu ngamal sih. Masalah awan-awan panas sih kalau sholat tuh. Kau tetap, kau tetap sholat tahiyat masjid. Tapi kalau ulama memang gitu untuk menjaga yang sunat biar tetap nopo. Makanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan sunat terus, karena takut dia kebawa. Entah itu sholat, entah itu puasa. Karena Nabi sampai konsisten melakukan akan dianggap nolak dan itu resiko bagi umat. Makanya termasuk tugas ulama adalah menjaga konstitusi sunat tetap sunat. Oh, paham ya? Nah, wajib ya. Jadi gak terima patin wajib dari sunat. Iya sih wajib itu wajib. Oh, agak-agak-agak-agak. Kul tu mengucap sebuah ikan, Fama dah tak muru ni nadrukani dali. Fama mongkai ngopo tak muru perintah panjina ni ingsun in adrukani. Lamun merdu ini ingsun apa dali kamu guna-guna zaman. Ya Rasulullah, kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kala dawuh sapa Nabi talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Kula nambah hadis niki teng ati kula sinamit niki. Talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Kowe netepi ning mayoritas umat Islam, wa imamahum lan imame napa? Muslimin. Artinya ketika fitnah ini sudah terjadi, kowe melok kelompok mayoritas. Ini rumakno tenan. Kula mau hadis niki mesti nangis. Kowe kudu melok kelompok mayoritas. Makanya kamu jangan mengikuti kebenaran yang sepihak atau yang minoritas. Misalnya kowe ngrasa bener dhewe kowe to rek aneh-aneh, gawe partai sing aneh-aneh. Kowe kudu melok tren mayoritas. Karena ini lebih menyelamatkan trennya umat Islam. Lah nek kula sering ngaji teng Bojonegoro teng aku ora cocok NU atau Muhammadiyah lah, tapi aku tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Selama saya orang Indonesia, pilihan saya kalau ada NU ya Muhammadiyah. Soal saya ngeritik-ngeritik, tapi saya tidak akan memilih kelompok-kelompok yang aneh-aneh, meskipun mereka benar. Kata untuk menjaga tren. Orang Islam harus menjaga tren jamaah muslimin, wa imamah. Makanya kiai-kiai Thoriqoh Mursyid itu rata-rata Golkar. Saya tidak dukung Golkar ya, jangan salah paham. Karena mereka sebenarnya hanya mengikuti mayoritas. Memang kalau ijazahnya orang-orang yang penuh strategi itu mesti milih mayoritas. Makanya GG besar itu rata-rata milih partai yang mayoritas. Milih apa saja? Model hidup yang mayoritas. Boten-boten ini boten urusan perilaku sosial juga gitu. Kiai kabeh sing alim roh kabeh nak juban sunat serbanan sunat. Tapi rata-rata umum wong ketunan, kabinan biasa. Karena itu mayoritas wong Islam nganggo iklan iki kaya kula iki. Saya tahu nak serbanan sunat. Orang Mustafa tok sing roh nak serbanan sunat. Kula ngerti nak ketunan kaji buta sunat ngerti. Tapi rata-rata ulama itu memilih umumnya wong Islam. Biar tidak terjadi kegunjangan, ya. Tajam jamaah muslim. Ora jamaah atal ulama to, nggih. Terdak dhewe nabi jamaah atal muslimin. Ikut tren umumnya wong Islam kuwi. Makanya ulama mulai wali songo sampai sak manggir rata-rata nak maca kaya umumnya wong. Lah ulama itu modok Mekah ngerti nak serbanan kabeh juban. Mulai sarongan, gajah duduk, damai, tuku atlas, tuku kelambi, di pasar, ketunan. Ya biasa saja. Memang kadang-kadang di jubahan pas kotip, misalnya ben serem, ben sunat. Tapi mereka rata-rata trennya biasa. Cara berpakaian biasa. Perilaku sosialnya juga biasa. Sampai Rien, Sayyid Abi Bakar Sato, Singarang, ya anak guru-gurunya. Ini nak ngendikan teng bahmun, teng guru-guru. Kalau punya sanat, al-ulama wal-aulia ya jiruna majiruna. Ciri utama ulama wali ya jiruna. Maksudnya, cara berpikir sosial kayak umumnya menu. Ya, termasuk diutang barang, mus. Tapi udah agak-agak. Umumnya uang diutang, ya diutang. Ya. Loh, nabi ngantika budut diutang. Loh, takut ada kiai singaling-aling. Dia bertanya, mus, bah. Nabi ngantika budut, dia apa? Diutang. Nabi uka budut, iki cek duwe gadian dir uhu ala Yahudi. Karena nabi ke umumnya uang. Radit gue, ya utang. Ya, dia tahu. Dijari-jari bojo ini biasa, biasa. Pulang tamu terus nabi itu steril, enggak tegak umumnya. Karena justru dengan umumnya orang ini menjaga stabilitas umat Islam. Bayangkan kalau umat Islam itu nuruti kebenaran sejati. Berapa sih yang bisa melakukan? Akhirnya kita ada menjadi sawadul azam, menjadi kelompok mayori. Karena yang benar memaksakan kebenaran ekstrim, kebenaran ideal. Nah misalnya kabeh kiai jubahan serbanan persis napa? Jare umat sing wong awam jenengan mbah serbanan tantes manjen kiai. Mak kula iki jek rokan, bapak kula jek katokan cekak. Lah anak kula mondok anyaran terus serbanan omah kula rak koyo suasanane sepun budi bapak kula katokan cekak mbok kula jek jarian. Anakku anake mergo mondok jubah. Jubah. Nah, koyo gaduh-gaduh to omah. Loh kamu jangan bayangkan perbanan sunat itu sepihak kalau kamu di pondok. Di pondok mayoritas perbanan mungkin kayak gak izin. Coba bayangkan mereka benci A, benci B. Loh saya ini kiai sering survei. Gue agak rasanya jadi kiai tenang. Mau pengamat. Gue rasanya jadi kiai tenang, anak kiai. Bedo loh tetap. Artinya roh tenang secara survei. Kalau kalau yang kiai, nak kalau kalau gus, kalau kiai paling susah nampaknya seorang. Tapi ya gak ada susah. Ibu kula niku pegawai negeri, roh kan? Bapak kula ge wong awam kuwi pegawai negeri lah itu katokan cekak kawasan olahraga. Lah gue agak ngerasa ning pondok enak wae bakat ora gawe semula. Lah umpama iku mbok wajibno serbanan kaya kiyene kaya apa suasana omah. Lah tapi nek santrine dhewe mbok sarungan mbek kawasan medel-medel kan padha mirip. Kan gak beda jauh. Artinya gak bagus stabilitas. Ini ngaji tenan, kalau guyon tapi tenan, tak ilmu ini. Jadi Nabi untuk ngadepi zaman sing ruwet itu ikuti mainstream, ikuti umum wong talzam jamaah atal. Mengapa saya bilang, saya selagi di Indonesia tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Soal saya ngeritik-kritik kalau ada yang salah, tapi saya ya antaranya itu. Ya, kadang nggak seneng salah, tak partai gue waktu milih mayoritas tak gulir kartu PDIP, ada demokrat. Wah, tak mau amur partai baru. Sangkem muda kau sih umum-umum aja. Lalu Nabi saking jago memang kata Nabi itu secara pribadi yang diutang. Meskipun utang tidak akan menjadi syariat, tapi Nabi ya diuna Mas Gron. Malah ada cerita si Idina Umar yang nanti keluar cerita anak jenengan ini. Ada orang mendijari-jari yang wedok mater si Idina Umar. Warang sewan si Idina Umar pas bujur ini cedera orang dua. Sampun ya Amirul Mukminin. Loh sampun si orang mater kok sampun. Sampun ya Amirul. Orang mater kok sampan sampun. Ada apa? Sampun. Lah iya apa orang mater? Rumah kula kula. Diburi Amirul Mukminin kakak dicedar. Nek nek wae curhat perkara bojone dibuse ra karu, ra karuan. Dibule Amirul Mukminin iki dicucuti Ibu. Lha nek kula nak santri-santri kula, masalah bojone iku biasa. Lha aku munggo roh nak bojoku kereng tara kereng ora isin iki biasa. Lah jare tangga-tangga kula Gus dina nak bojo amen kuwian perkara lha masa mung ning donya ku piye. Iku ngambil tak beno, kowe kula niku biasa apa kok. Mereka yang cara kula mati rumah ya sampun nih. Oh mereka ada orang wedok itu juga. Mereka itu pengen berubah terdiri. Tantang untuk pengiran. Pengiran negeri orang wedok itu gimana itu. Ya biasa tuh jadi rawang ya biasa. Mau capek tuh. Di rumah lawang gak. Enggak itu kalau engsel mau ntek di. Pas gitu ya engsel murah. Ini gak mau apa susah ini biasa saja. Artinya ya ya diruna madrun ini balik bahwa yang perilaku sosial mereka ya diruna madrun. Kayak umumnya wong terus tidak steril rendah ya biasa ngalami masalah-masalah sosial gitu ya. Paham ya? Ya itu tadi talzam jamaah atal. Lalu ada seorang tok kiai thoriqoh besar ketika ditanya kenapa beliau gulkar. Tapi cuma ini sepihak ya, tidak bisa jadi hujah. Tapi ini sepihak ya, saya catat ini sepihak, tidak bisa jadi hujah. Itu alasannya talzam jamaah muslimin biasa ikut mayoritas itu buah yang gaya-gaya yang berbeda demikian ya pokoknya tren mayoritas kalau sekarang apa ya ini mayoritas ternyata setelah dihitung strategi politik mengenak demikian misalnya kalau PDIP itu mayoritas kemudian tidak ada kiainya Golkar mayoritas kemudian tidak ada kiainya Demokrat mayoritas tidak ada kiainya karena kiai menyatu di partai kecil partai Islam itu mayoritas ini kan tetap prakteknya nanti mimpin. Nah ini secara strategi loh. Karena ini mayoritas prakteknya kan tetap pegang kendali loh. Karena tidak ada orang soleh di sini berarti yang memegang kendali kan orang tidak soleh semua loh. Gimana? Karena yang orang soleh merapat di kelompok soleh, sok tetap jadi minori. Orang ngomong kan partai kecil loh, rasa tersinggung nggak ada masalah. Cuma yang di kecil yang benar juga harus ada. Yaitu tadi kelompok kecil yang benar selalu ada. Wala ya hurana katilatusah. Jadi yang benar kecil juga harus tetap ada untuk menjaga konstitusi kebenaran bahwa kebenaran harus gerga khusus. Tapi yang dibesar juga harus ada untuk menjaga talzam jamaatan muslim. Jadi ini wani kiai yang sholat serbanan pabinan putih harus tetap ada untuk menjaga konstitusi bahwa kesunatan sholat pabinan putih. Tapi kiai sholat sa'enai asal nutupi orang juga tetap ada. Gue juga konstitusi, nah pakaian putih ra wajib, yang penting orang udah. Paham ya? Jadi, lu enggak harus sama-sama ada. Paham ya? Biar konstitusi ini tetap jalan. Konstitusi unat di jalan, wajib gimana apa? Kita harus ikut mayoritas, ikut mainstream, ikut umumnya orang. Tahu mau wong piye gitu. Lu pula ini bawa ngalim lah, di dalam kata anak lu sering tak jawab ya apa. Kalau dia sering kaget sama saya, gue sungguh dengan urus isi apa. Ya saya ingin kayak umumnya orang Islam. Umumnya orang Islam ya anak tidak diwira. Jadi kayak hari ini udah janggal gue anak. Ngajak anak pulau tempat ini hidup dia. Ambil bisba, gereja mesti ini pasar sampai anak ini hidup dia. Jadi bagel-bagel gitu. Kenapa kesejajan sih anak-anak? Ya tak nak ngomong tak liat, bujuk cemburu, sebenar tak nak nak nak. Lepas itu, lepas itu ngerak, dia tak nak nak, malah kata dia tak nak rodo, malah repot. Tunggu ya, akhirnya tunggu ya, Pak. Tak sakit. Jajak no anak kok geger, anak jajak no demenan geger lho. Seneng aja kok geger barang orang perlu digeger. Geger lho, mulai kurang penggawean. Barang gak perlu digeger kok di. Mereka pula yang ada hadis yang kita alzam, jamaah atal. Mereka orang Islam gitu dengan anak EGW, melok. Masuk ini ulama lah, ya umumnya banget ya. Kayak Nabi. Nabi kok es Nabi, Sayyidul Awalin wa Akhirin. Pas sholat ya umumnya banget, gedong putu ya, gedong putu ya, damai. Itu kan kayak umumnya orang toh. Nabi sholat digedong putu kayak umumnya orang. Umumnya orang itu ya mbah digedongi putu. Wajar kan putu gelajutan neng mbah. Orang kok mbah mencepat. Orang matu ini cepet. Nambah neng Indonesia biasa neng orang putu seneng orang matu ini cepet. Ini tren. Mbah neng Indonesia training orang seneng putu orang seneng man. Orang jajian kembar neng gitu. Oleh ora janjian ning titi kembang. Wong ana putu iku berkat bapake kok gak ana bapak. Wong hasil produksi bapak. Bapak ketes dadi. Dadi talzam jamaah atal muslimin harus ikut mayoritas. Geleng-geleng ya, orang Islam untuk menyiasati fitnah harus ikut. Karena konstituen Islam, jamaah Islam akan terkendali saat orang dengan standar mayoritas. Kalau dengan standar kebenaran, kebenaran itu kadang aneh-aneh. Iya, atau kebenaran itu kadang harganya akan mahal. Sehingga tidak setiap orang kuat. Tapi kalau kebenaran yang samkah, yang murah, kan setiap orang kuat. Misalnya kalau contoh sedekah. Jadi, rumah tangan ini ngaji tenannya. Kulo bertanggung jawab tenan. Sedapa misalnya Mustafa ngekek dhuwit kulo, Mas Rumanto ngekek dhuwit kulo. Mungkin kanggo medhit ku brek. Wong dhuwit wis dikekekno wong. Sehingga Islam mengajarkan sedapa itu sunnah. Tetap sunnah karena sedapa sunnah. Tapi Nabi oleh dawuh lucu, sedapa itu sunnah, tapi paling apik dikekno keluarga, dikekno kerabat. Hatta matas ala fi imraati sehingga barang sing mbokekno bojomu dhewe ya ditung. Iku bukti bahwa Nabi, okay lah kebenaran adalah sedapa ning kiai, ning habib, ning ulama, ning tonggo. Tapi termasuk kebenaran pula dan malah prinsip termasuk dihitung sedekah saat gue nyukupi gujum, nyukupi anak mde. Artinya pikiran gini kan umum, wong medit lah menerima. Paham ya? Pikiran ini kan umum, wong medit lah menerima. Mereka nak pikiran umum, tidak ada umum. Boleh angel, tidak ada umum. Ya iya toh, nak kaya Rumanto atau siapa ngomong itu pikiran yang lain, nak rukin malah enak, nak biru nya radu. Luwe gampang, oleh nabiri. Itu nabi, sampai nabi ngedikan hatta matas ala fifin ro'atika. Sehingga apa yang kamu berikan ke istri kamu. Nanti kalau nanti gak ada tonggo kabudut, kalau akan ngelepas jenazah, kalau bilang. Mugi-mugi warisan ini berkah, tanggih sodako. Mboten kedah sedekah dinan suka ana masjid di madrasah. Warisan iki saged menghidupi keluarga mboten sedekah mai. Mayes karena dari dulu nabi ngitung sedekah itu termasuk kepada keluarga. Ya salu rakama ada yang sikun kul ma'an faktum min khairin urutane sendi falil waliden wal akrab. Justru sedekah terbaik adalah yang ke keluarga. Falil waliden apa wal akrab. Itu kan umum pikiran situ kan. Karena untuk pikiran ke orang lain itu butuh soleh beneran. Butuh soleh lebih lagi gitu tingkatnya. Tapi kan gak patuh hukum, paham ya? Tapi mudah terpelek loh, kan? Nggak perlu cerita betapa Islam itu mengadopsi cara berpikir umumnya wah, umumnya wong atau anak duit berat, kecuali ini keluarga. Paham ya? Ya meskipun itu tadi ya, tentu tetap harus hak-haknya Nabi, hak-haknya Allah, Rasul, dan sebagainya. Itu tetap. Ya makanya itu, talzam, jamaah atal. Jadi kalau gak ada sanad mutasil bahwa dulu mulai kiai-kiai dulu sampai yang ngarang ya anak guru-gurunya dulu punya kaidah gitu. Al ulama wal auliya yajruna maju. Ciri utama ulama para wali adalah apa? Yajruna apa? Cara perilaku sosial kayak umumnya. Paham ya? Mohon kula terus nanti. Salzam jamaat al-muslimin. Wa imam aku lan pemimpinnya wong Islam. Ya itu tadi. Kalau secara politik sudah ada yang menang ya harus kita akui. Atau secara kultural dia yang sudah mimpin ya kita akui. Ojo mau protang-protang, radilem ngako. Kultu fa'ilam yakun lakum jamaatun wala imamun. Nah, saat ini buat nonton kelompok ya rano imam. Wah, itu yang repot. Nah, rano sekolah ada sopo nabi. Tapi ini buat, tidak akan terjadi. Sekarang sudah akan, masih belum. Fatazil mongko mecato siro tilkal siro ko imkon mukono kelompok kula ya sgak bani siro. Walau anta adjo senajan tayan tanya kot siro bi asli sajero tin klan pokok ibu. Hatta yudhi kakal mautu singko metu ika ing siro ko al mautu kematian. Wa anta halite siro ko ala dalika ing atasnya mengkono-mengkono. Ujlah atau ingin anda saya mengkono-mengkono, bisa. Tapi ini tidak akan, ya. Untuk kelompok sekarang itu tidak akan. Ya. Kita harus tetap, kalau yang ngaji kulau ini, kulau tetap ngijazah ini. Ya. Kita harus tetap talzam jamaat atau muslimin. Kita harus ikut apa? Mayoritas. Bahwa kalian secara pribadi berimprovisasi untuk kesalahan pribadi, itu monggo. Kan apa susahnya sih? Ini kulau contoh namun, ya. Misalnya kasus Kiai Fuad, Kiai Fauzan, karena dia hafal Quran. Dia kalau bunyi dari Quran ngelanyak no. Apa susahnya terus saat partai umumnya wong? Kita tetap improvisasi kesalahan pribadi. Misalnya kasus kula sebagai ulama, partai umumnya wong, perilaku sosial umumnya wong. Soal saya nanti malam kepengen privasi bek pengiran dia mong, mong. Gak susah ya. Kita kan tidak perlu memaksa orang lain kesalahannya bentuknya ngatam Quran tiap minggu. Kita nggak bisa memaksa orang lain kesalahannya bentuknya ngatam Quran tiap minggu tiap sabu. Paham ya? Itu urusan kesalahan kamu masing-masing. Tapi yang penting kita harus ikut. Talgam jamaatal. Nah ini ciri ini kena apa ulama-ulama alim roto-roto cara berpakaian biasa, tutur katanya biasa, misoi barang biasa, roto-roto sopan, dari akan, monggo, rana wong alim, roto-roto pelapak, kaya wong awam. Kaya macam kudu ikut umumnya mayoritas. Ya Nabi sendiri begitu. Nabi Dewi nak kuat-kuat ibu uang sakilat ke umum ibu mesti sial dia nak kau kue bis. Jadi Nabi nak rosok apa tu gak prospek dari sakilat ke umum ibu mesti sial dia nak kau kayak kue. Lu itu artinya umumnya orang-orang Arab memang kalau kecewa bilang sakilat ke. Dan zaman dua tengah hati-hati sokai Nabi ajar yang ketikan waelak waehak sakilat ke umum. Masa mu Nabi terus sopan terus buat yang kecil aja mau. Dia nak sok apa tu aneh-aneh orang masuk akal sakilat ke umum sial ibu mesti anak kau kue siale mbokmu di anak kok apa kue di anak liya kaya apa artinya ya kaya umumnya orang memang dalam dialek Arab biasa apa wailat wailat gak ada-ada biasa mulanya iya-iya itu di satu sisi cerita Nabi itu akhlaki api di sisi yang lain gelem-gelem maknani wailat wailat ya gawe nah Nabi biasanya ini dengan sini sampai ngerti karena Nabi juga cara berbahasa seringkali ngikut umumnya orang. Meskipun Nabi tentu di kelas tertentu, kayak Uti itu Jawa Mi'al, tentu Nabi tetap punya kelas tertentu, bobot ngendikannya tetap di beda. Iya, pada-pada guyon tetap bobotnya orang alim sama ndak tetap beda, tapi guyonnya tetap guyon. Oh, Nabi nate ditamani tiang tua, ya, bareng bertamu Nabi tua, wis nunuk-nunuk dari Nabi. Wis aneh gini, rasa kesusu mulai. Dan mungkin mulai terus, ya aku tak lupa anak-anaknya untuk. Warang ana wayahe murah dipek nonton tuwek mbek sahabate jeng jupuk nonton iku. Nabi, la untane kok tuwek jare anak unta. Apa nak unta tuwek terus anake unta. Apa nak tuwek terus gak anake? Apa nak unta tuwek terus anake jaran ayo ora. Mergo pikirane wong iku nak anake unta kuwi jare Nabi, lah ya apa nak tuwek terus gak anake? Ayo Nabi ge kuyon biasa. Lalu sokai sampai kau diiyat itu dua kitab karangan Mizahun Nabi guyon-guyonannya kan jeng Nabi mu sering guyon. Ya Nabi wana sahabat rapi keliru di Senin. Wei potongannya seneng kenapa dari Nabi rapi ya Rasulullah dikran amtaiban raman nopo dari alasan keluar kenapa bujuk keluar mendulanan gua buat nanti bujuk gua takkan dari kena mimpin rawleh tapi nak dulanan oleh. Mana tu kanal TV, kalau tu kanal, boleh nak jualan oleh. Jualan game tak suka kanal, nak mimpin rau oleh, gang wisel mimpin rau oleh cara kasih. Nak jualan oleh, saya dah insan tidak nonton jualan oleh. Begini, dari nanti, kalau berapi ya tu, pikiran am saya event. Rodo tak berawan tu, Rodok ya Rasulullah. Waduh, halal dikron tulah ibu kawan lagi. Rabi ku perawan, jadi urip bisa dolanan. Kau nggak rodok, kira ada duit. Nak perawan, nak seneng aneh juga. Dolanan yang mal, betul pasar malam, boleh kan? Itu kasih semua tu. Apa nak jadi tu? Gitu, halal dikron. Lo ni pun istilah Nabi, halal dikron tulah ibu kawan lagi. Ibu. Tujuannya perawan mau beri bijak dolan. Dolan. Jadi Nabi menghendaki dalam Islam urusan kawin urusan dolanan. Ora kok urusan serius ke gowo apa? Aku gowo. Mane upia sama burene pira-pira kowe keangkat dadi kiai malah mangan serius. Ini kowe serius. Ora oleh wong omah-omah ngom bakas sing serius. Nah, jane omah-omah kenapa kowe rapi lah jeneng wong lanang seneng wedok. Kenapa milih anak jenengan lho niku takdir. Dapat bani kadir masalah kawin kan yo mung guyon iki omongan guyon. Lah sami ani wala tarikon illa bikodo in waqdar wa ajalu menawa ikut sampe rumah aku tak rupa-rupa tenan jebule mok cerita wong lanang wedok loro iki kumpul ora pisah kecuali kodo. Ngono ae ora tobat. Bani kadir mangkamu kata-kata niki ra mung ngono tok. Lah sami ani wala tarikon illa bikodo in waqdar wa kita menawa ikut sampe. Eh ngono tok. Cuman tamu biye khutbah nikah. Tani teng daerah kula jarang wonten khutbah nikah to kiyene kula. Khutbah nikah nang boten ge. Lah ge kepengin to ora. Kita ora serem-sereman ora usah. Kula khutbah nikah ya sangger kon ngandani ya. Indiran kandani ge sesuai kawin iki ya latihan urip, ana tukaran ya dinikmati, ra di duit dinikmati. Mung kula ora anaran rabi ra di duit. Oh iya biasa mawon zaman rapi ora duwe. Kita ini kan punya keturunan melarat yang wis mulai nenek moyang. Kok melarat kaget iki. Wong kula tak latih tenan. Mbah-mbah kita wis melarat kok melarat ka. Kula numpak mobil ge biasa, ngebis ge biasa, nggih kula urip wis biasa, biasa-biasa mawon. Ya itu ya, dari Nabi halal dikron, tulah ibu kau yulis. Alasannya Nabi itu anehnya itu. Biar kamu bisa dolanan, mulai abad. Itu kan hebat sekali Nabi. Karena semua konflik keluarga adalah dimulai bojo bojo bakas barang sing seri. Lha yo lek kakakku untuk warisan iku aku ora entuk. Mbok sing wedok yo ngono critane yo makku lho Mas, mengko nur warisan aku ora tau dibagi. Wah, kene padha pertengah. Nak kula boten ate bakas. Bojo kula tak dikit. Umpama aku iki warisan tak omongi, nak go jajan oleh. Ora nggo niat tuku-tuku ora oleh haram. Dan aku di warisan tak boleh jajan. Warisan, nah sekat juga, aku nyate. Oh, nak ajak guyon terus. Saya itu untuk menghindari ngomong seri. Tak aku nyate. Lanjut aku ngalim, beda dia ngalim orang-orang tenang. Nah, kalau itu Allah fikron, itulah itu. Mereka nak perawan, sebenarnya itu lah. Lah jajal ya, kowe nak rabi rondo tolong seri. Lu jalane nek ana kalung, kalungmu 6 juta. Perawan yo ekstrim to. Eh betapa murahnya. Wong nek ora karo bantu ana ekstrim. Ati sore sing mali guru yo wesen. Sumen. Pomane anak cah kota, yo delok ro biskop kok ayat-ayat cinta wah murah, mau 20 he. Yang gue juga lo nak jualan produser ayat tadi tak jualan lah. Contoh dek ini jenis jualan. Rong mulai gue, weten. Wah serius jual gelap malah harganya bi. Lo elmo, lo tenang ni. Gue tengah kali orang kasih sih. Siapa yang kasih seperti Allah Fikron, tulah ibu kawayula. Ibu yo rapi ku perawan lah. Ben ku yo jualan dek. Nek ni jualan beku. Intinya wong mama nek iso bahasane urusan mula abah urusan dolah. Dolah. Lho to akeh sing tertinggal kita mergo biasa serius to. Sing ngongkon sapa? Wong aprawan tuh karo SD terus sumpen ning ora karo bantu kok nek aksesoris ge sumpen. Sumpen. Jalan-jalan sumpen. Mbok jak serius. Tuku kalung wae mergo investasi nek ora di duit didol wah. Bareng bar tuku kadol uring-uri. Ya sing ngongkon to. Sing ngongkon diajaran ngono. Mulane bojo kula misale jek kalung gelang tak omongi. Nek niaten dolanan tak tukokno, tapi nek niaten investasi mah. Kowe nek sing dolanan tak turuti. Ya, ini kan ajaran aneh, orang aneh sih bener ya aku itu. Lho Mboten niku ilmu lho, niku dhewe nabi lho, mboten guyon lho. Halan apa? Ning kok praktekno. Lah wis kesuwen bojok serius. Purwasa aku gak apa? Ora iso kuya. Aman total. Bojo kita posisine kok manajer ampe tukaran ben ngaudit. Sawulane cilik sakmene dadi sakmene mbok go apa ae akhire kancane tersangka ca. Apa jojo nek kanca lali teneng kok? Mau tak ake wong akeh gara-gara serius ae. Tak ake wong akeh. Nek bojo ku latih, dik duwe iku mau kertas ditulisi. Kadang ana sing ditulisi 100.000, ana sing 50.000. Jadi nek seneng duwe seneng kertas tulisan ae ngono ta. Yo gue latihan mulai apa? Gue kenapa jola? Itu nunjuk, bahwa agama sih itu sih. Kayak umumnya orang tuh ingin punya istri, apa kan ingin santai, ingin rileks. Karena kita ingin punya istri, ingin rileks. Kau radewe lihat tuh nanopo ilaiha. Bisa sukun tuh cara bahasa Indonesia bisa rileks. Ya tujuannya kawin apa lihat tuh nan? Bisa rileks. Tapi gara-gara budak bakat serius rileks apaan nih? Totalan warisan, dia gawa piro aku gawa terus naik mureng-mureng, gue gawa ikut tokot malah lorot, si ngongkor sopok akhirnya bahasannya dulu di Pak, nah ini pokoknya talzam jamaah muslimin apa? Oleh Imam Al-Mu'mini, Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القاصد الفاسد القافض الرافع المعيس المذل السميع البصير الحكم العاقل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم العزيز المسيح البيت الشهيد الحق المسير القوي المجرى والاحد المسلم المسلم المعين المحيي المميت الحي القيوم الراشد المجيد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر الباطن العليم تعالى البر التواب المنعم المتعب الغفور المالك المنزل الجلال المقصد الجامع هو المهن المسلم المعرض دور النافع دور غيث الفاتح الباقي وارد الراشد الصفي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم نسألك يا الله أن نرث نحن رسولة محمد رسولا كان للعالمين رحمة ونورا ورسولا يا الله حريص علينا المؤمنين الغفرة حتى نقتدي به في سنته وملته أحينا متمسكين بدينه ونوره wa amitna ala hubbihi wa jama'ati wa huma amitna ala hubbihi wa jama'ati wa huma amitna ala hubbihi ahina mutamasikina sunnati ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fatir samawati wal ardi anta waliyuna ya rufatir samawati awfana muslima wa alhamdina bisalikin sawfi awzina nashkura ni'mata kallati anam ta'adiyya wa ala walidu wa ramala salam tardu fatihna bi rahmatika fi fahidah salikin rabbana atina ya hasanah ila akhrati hasanah rahmina ala benar sallu ala sikina muhammad sallu ala barakatuh وانا رب ربك تكلم الحمد لله رب العالمين الخالق